mengapa aku sangat rindu padamu. Masa terbilang lampu merah bila aku apel ke rumahmu. Sesungguhnya aku mengharap ingin bertemu walau sedetik untuk melepaskan rasa rindu. Nurjana, Nurjana, Nurjana, aku cinta. Bye.